بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وبعد. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي. إخوة الإيمان، أعزني الله وإياكم، insyaallah malam hari ini kita akan membaca kitab Qatrun Nada wa Ballus Sada beserta syarahnya yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Hisham Al-Ansari Al-Khazraji Al-Misri. Dan saya yakin setiap para penuntut ilmu yang mempelajari ilmu nahu pasti tidak asing lagi di telinga mereka tentang Ibnu Hisham ini. Konon dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya, "Mazil nabil maghrib, kami senantiasa berada di Maroko. Wa nasma'u annahu qad zahara rajulun yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min Sibawaih." Kalau kami sering mendengar, kata beliau, telah muncul seorang laki-laki yang dipanggil Ibnu Hisham dan dia lebih jago, lebih pandai nahu daripada Sibawaih. Jadi berdasarkan hal itu, maka kami melihat untuk tidak membaca biografi Ibnu Hisham, karena saya yakin ikhwah sekalian pasti mengenal baik siapa itu Ibnu Hisham, terutama orang-orang yang gemar mempelajari ilmu nahu. Oleh karena itu, insyaAllah kita akan memulai membaca kitab beliau ini dari mukaddimah. Ya, dari mukaddimah yang ditulis oleh beliau. Di sini berkata Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibnu Hisham memulai kitabnya dengan basmalah. Hal itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama tentunya adalah iktida'an bi kitabillah, karena mengikuti Al-Quran. Kita ketahui, teman-teman sekalian, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quran dengan basmalah, dengan bismillah. Ya, dalam Fatihatul Kitab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, apakah basmalah ini termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan, tapi yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quran dengan basmalah. Maka alasan pertama kenapa para penulis, ulama, dan Ibnu Hisham memulai kitabnya dengan basmalah adalah iktida'an bi kitabillah, karena mengikuti Al-Quran. Kemudian yang kedua, iktida'an bi sunnatil fi'liyah, karena mengikuti sunnah fi'liyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, ketika beliau menulis risalah, maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana risalah beliau kepada Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin ila Herakla azimir Rum, dari Muhammad kepada Heraklius azimir Rum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam risalah ini memulai dengan basmalah. Jadi faktor kedua adalah iktida'an bi sunnatil fi'liyah, mengikuti sunnah fi'liyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara alasan kenapa sebuah kitab diawali dengan basmalah itu adalah tabarrukan bismillah untuk mencari berkah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai bentuk isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ba dalam lafaz bismillah di sini tufidul isti'anah wal musahabah. Ya, tufidul isti'anah wal musahabah. Dan kita harus mengakui, ikhwah sekalian, kalau kita tidak akan pernah mampu menuntaskan sebuah kegiatan atau menyelesaikan sebuah hal kecuali dengan adanya ma'unah, dengan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Kemudian juga memulai sebuah kitab atau sebuah risalah dengan basmalah itu adalah merupakan da'bus salaf wa sunnatil muallifin. Ya, merupakan tradisi para salaf dan sunnahnya para penulis. Ya, para penulis kitab, para penulis buku, pasti mereka memulai risalahnya dengan basmalah. Jadi itu beberapa faktor yang menyebabkan sebuah kitab diawali dengan basmalah. Kemudian di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala mengatakan, alhamdulillahi rafi'id darajati liman in khafadha li jalalihi وفاته البركات لمن انتصب لشكر إبضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والهجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرما. Di sini Ibnu Hisham memulai setelah mengucapkan basmalah, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dilandaskan kepada ta'zim, pengagungan dan mahabbah kecintaan. Jadi segala pujian yang dilandaskan pada ta'zim, pengagungan dan mahabbah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Karena al dalam lafaz alhamdu di sini tufidul istighraq. Artinya semua pujian-pujian yang dilandaskan kepada pengagungan dan kecintaan itu lillah. Ya Allah yang berhak. Karena huruf jar dalam lafzul jalalah lillah ini tufidul istihqaq. Ya tufidul istihqaq. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Rafi'id darajati, ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat, liman in khafadha li jalalih, bagi orang yang tunduk kepada keagungannya. Wafatihil barakati, dan Allah Subhanahu wa taala yang membuka pintu-pintu keberkahan, liman intasaba li syukri ibdalih, bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ikhwatul iman, ya redaksi atau ibarah yang dipakai oleh Ibnu Hisham dalam khutbah ini atau dalam mukadimah ini menunjukkan kalau mukadimah beliau ini dinamakan dengan bara'atul istihlal. Ya, dinamakan dengan bara'atul istihlal. Karena perlu diketahui, mukadimah itu ada dua macam. Ada mukadimah yang dinamakan dengan khutbatul hajah, yaitu ketika kita mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu dan seterusnya, ini namanya khutbatul hajah. Kemudian yang kedua ada istilahnya dengan bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Mukaddimah yang mengisyaratkan kepada isi yang dibahas dalam sebuah kitab atau ceramah. Ya, di sini nampak dari ibarah atau siak yang dibawakan Ibnu Hisham kalau mukaddimah yang dipakai beliau di sini adalah mukaddimah bara'atul istihlal. Ya, dan itu kita bisa pahami dari ucapan beliau rafi'id darajati. Kata rafi' itu mengisyaratkan kepada marfu. Ya, liman in khafadha li jalalih. Kata in khafadha itu mengisyaratkan kepada khafat atau jar. Wafatihil barakati liman intasaba li syukri ibdalih. Fatihil barakat fathah yang merupakan tanda dari nasab, diambil dari kata intasaba. Maka ini ada sebuah isyarat kalau yang akan dikaji oleh Ibnu Hisham dalam kitab ini adalah nahu. Ya. Oleh karena itu mukaddimah ini dinamakan dengan bara'atul istihlal. Ya. Kemudian wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha. Ya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada orang yang paling fasih lisannya, wasyaddad bihil balaghatu nitaqaha, orang yang paling sesuai dengan waqi', dengan realita ucapannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana kata beliau, ya, diberikan jawami al-kalim, ya, jawami al-kalim yaitu al-fasahatu fil alfaz wal balaghatu fil ada, ya, fasih dalam lafaz-lafaz dan kalimatnya serta balik dalam adanya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'usi bil ayatil bakhirati wal hujaji, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dengan ayat-ayat, dengan tanda-tanda yang jelas dan argumentasi yang tidak bisa terpatahkan, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Makanya orang-orang Arab, ya, yang mana mereka adalah orang-orang yang bangga dengan kefasihan mereka, tak mampu untuk menandingi Al-Qur'an. Bahkan meskipun mereka bahu-membahu tolong-menolong untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu. Ya, walau kana ba'duhum ala ba'din zahira, meskipun mereka bahu-membahu tolong-menolong untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu. Ya. Al-munazzal 'alaihi Qur'anun 'arabiyyun ghairu dzi'iwajin, yang Allah turunkan kepadanya Qur'an Arabiyun, yang mana Al-Qur'an ini berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu adalah asyraful lughah, bahasa yang paling mulia. Ya, wa 'azamuha wa awsa'uha, yang paling agung, yang paling luas. La yuhitu biha atau la yuhitu bihi illa nabi. Tidak ada yang bisa menguasai bahasa Arab secara menyeluruh itu kecuali nabi. Ghairi dzi'iwaj, ini sifat dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak ada yang nyeleneh, tidak ada yang menyimpang di dalam Al-Qur'an. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah petunjuk yang lurus. Wa ala alihi al-hadin. Alihi, kata alihi di sini yang dimaksud adalah bisa ahlu baitih, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa juga yang dimaksud di sini adalah atba'u millatih, yaitu pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya umat Islam. Dan muhakkikun lebih memilih pendapat yang kedua. Kalau al itu biasanya dimaknai dengan atba'ul millah atau umat Islamiyah, sebagaimana dalam, ya, ucapan seorang penyair, lau kana alu Muhammadin atau lau lam yakun alu Muhammadin illa qarabatuh sallal musalli ala tagi abi lahabin. Seandainya kalau alu Muhammadin, ya, itu tidaklah kecuali kerabatnya, maka tentu setiap orang yang bersolawat itu bersolawat kepada Abu Lahab yang kafir. Oleh karena itu, al di sini kata beliau, alun nabi hum atba'u millatih, katanya. Alun nabi itu adalah atba'u millatih, pengikut agamanya. Man kana min arabin minhum wa min ajami, baik dia orang Arab atau ajam, selama dia pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah alun nabi sallallahu alaihi wasallam. Apuan, di sini ada orang selawatan, ya, biasa habaib. Kemudian wa ashabihi alladzina syadud din wa syarrafa wa karrama, dan semoga selawat serta salam tercurahkan juga kepada para sahabat-sahabatnya yang menegakkan agama, yang menyebarkan agama. Di sini kalau kita perhatikan ashab, sahabat itu juga masuk dalam kategori al, tapi disebutkan di sini li manzilatihim atau li makanatihim fis suhbah, karena mereka punya kedudukan, punya posisi sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, punya kekhususan, dan ini yang dinamakan atful khas alal am, ya. Wa syarrafa wa karrama, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengagungkan, ya, mereka. Kemudian wa ba'du, adapun setelahnya, katanya, fa hadhihi nukatun, maka ini adalah nukatun. Nukatun itu daqa'iq wa lata'ib, ya, fawaid. Ini adalah fawaid-fawaid, faidah-faidah, kaidah-kaidah. Harrartuha ay bayyantuha wa katabtuha, yang aku jelaskan, yang aku tulis, ala muqaddimati. Muqaddimah di sini maksudnya adalah matan, ya, asal terhadap matan yang saya tulis. Al-musammat, yang saya beri nama dengan qatrin nada wa balis sada. Jadi Ibnu Hisham punya matan Matan kitab itu namanya Qatrin Nada wa Ballis Sada. Nampak dari nama kitab ini sendiri telah menunjukkan kalau matan ini diperuntukkan oleh Ibnu Hisham untuk mubtadi'in fi zamanih, para pemula pada zamannya. Ya Qatrun Nada itu sendiri artinya tetesan embun. Wa Ballis Sada membasahi kerongkongan. Ya, jadi penuntut ilmu tidak bisa mencukupi diri dengan Qatrun Nada ini. Rasa dahaganya terhadap ilmu nahu itu tidak bisa dihilangkan, hingga dia butuh untuk mengkaji kitab-kitab yang lain. Makanya kitab Qatrun Nada ini ditulis untuk pemula pada zamannya. Kemudian beliau tulis syarahnya dengan tujuan rafi'atun li hijabiha. Jadi tujuan beliau menulis syarah ini adalah untuk mengangkat tirai. Ya, mengangkat tirai yang menutupi kesamaran-kesamaran yang ada di dalam matan ini. Ya kashifatun li niqabiha sama mukallimatun mukammilatun li syawahidiha. Begitupun untuk menyempurnakan syawahid-syawahidnya. Ya, syawahid-syawahid dalam ilmu nahu itu bisa kita rujuk kepada Al-Quran Al-Karim atau syair-syair orang Arab atau hadis Nabi. Meskipun ada hilaf di karangan ulama nahu, apakah hadis Nabi bisa dijadikan syahid fi bina'il qa'idah dalam membangun sebuah kaidah nahu atau tidak, tapi as-sahih dari pendapat para ulama, hadis-hadis Nabi itu bisa dijadikan syawahid-syawahid nahwiyah. Kemudian tujuan beliau adalah mutammimatun li fawaidiha, untuk menyempurnakan faidah-faidah yang ada dari asal, dari kitab asal, maksudnya dari Qatrun Nada, kemudian disempurnakan faidah-faidah yang ada dengan memberikan syarah. Kafiyatun liman iktasara alaiha. Dengan syarah ini maka telah mencukupi bagi orang yang ingin mencukupkan diri dengan syarah beliau. Ya, artinya kalau dengan matan saja tidak cukup, ya, namun apabila penuntut ilmu mengkaji syarahnya dan dia ingin mencukupkan diri, maka bisa. Ya, bisa mencukupkan diri dengan syarah ini. Wafiyatun bibugyati man janaha min tullabil ilmil arabiyyati ilaiha. Jadi syarah ini juga cukup menjadi bekal untuk penuntut ilmu yang ingin mendalami lebih dalam lagi tentang kaidah-kaidah nahu. Dengan mempelajari syarah ini maka cukup menjadi bekal, kata beliau. Jadi ini adalah merupakan alasan kenapa Ibnu Hisham ya rahimahullahu taala memberikan syarah kepada matannya, kepada mukaddimahnya. Kemudian beliau mengatakan wallahul mas'ul. Ya Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita mohon kepadanya ayyan fa'abiha, memberikan manfaat dengan syarah ini, dengan tahrir ini, kama nafa'abi asliha, sebagaimana Allah telah memberikan manfaat dengan asalnya, maksudnya dengan matannya. Jadi ada matan, ada syarahnya. Matannya Qatrin Nada wa Ballis Sada, ada syarah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Hisham memohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan syarah ini sebagaimana sebelumnya Allah telah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan matannya. Wa an yuzallila lana turuqal khairati wa subulaha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita jalan-jalan kebaikan. Innahu jawadun karim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah, Maha Dermawan, Raufur Rahim, Maha Penyayang. Wa ma taufiqi illa billah. Jadi taufik, ya, beliau bisa menyelesaikan kitab ini tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepada Allah aku bertawakal dan kepadanya aku berserah diri. Ya, jadi di sini beliau menunjukkan ya ketidakmampuan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak akan bisa menyelesaikan syarah ini. Ya, beginilah para ulama tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mukaddimah dari beliau dengan istilah yang dipakai tadi, bara'atul istihlal. Karena mukaddimah itu ada dua macam, ada khutbatul hajah, ada bara'atul istihlal, dan yang dipakai beliau di sini adalah bara'atul istihlal. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan kepada pembahasan pertama. Di sini al-faslul awwalu al-kalimatu wa aqsamuha. Pembahasan yang pertama atau fasal yang pertama adalah kalimat dan pembagian-pembagian kalimat. Ya, at-ta'rifu bil kalimati, definisi kalimat. Sad, yang dimaksud dengan sad di sini adalah aslun, matan. Ya. Ya, sad maksudnya aslun atau matan. Al-kalimatu qaulun mufradun. Ini adalah matan Qatrun Nada yang akan disyarah oleh Ibnu Hisham. Jadi matan yang pertama adalah matan yang membahas tentang kalimat. Beliau mengatakan al-kalimatu qawlun mufradun. Kalimat itu adalah qawlun mufradun. Kalau kita perhatikan ihwatal iman, ya, definisi yang paling pendek, paling ringkas namun padat dalam memberikan, dalam mendefinisikan kalimat itu adalah definisinya Ibnu Hisham. Biasanya ulama nahu ketika mereka mendefinisikan kalimat memilih diksi lafaz. Makanya agak panjang seperti definisi-definisi yang ada, labzun mufradun wudi'a li ma'nan atau labzun mufradun maudu'un li ma'nan. Ya. Ketika mereka menggunakan diksi lafaz, maka butuh kepada qaid maudu' li ma'na, karena lafaz itu ada yang yadullu 'alal ma'na, ada yang tidak menunjukkan kepada makna atau muhmal. Ya, berbeda dengan qaul. Kalau qaul itu pasti lafaz yang memiliki makna. Ya, jinsun qarib yang dipakai oleh Ibnu Hisham di sini. Ya, makanya di definisi beliau di sini adalah definisi yang paling padat dan paling singkat. Ya, ini menunjukkan betapa jelinya Ibnu Hisham, betapa dakiknya pemahaman Ibnu Hisham dalam ilmu nahu. Jadi, kemudian mufradun, yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah ghairu murakkab, ya, yang tidak tersusun. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam sarahnya. Ini matannya ya. Al-kalimatu qawlun mufradun. Jadi definisi kalimat dalam pandangan Ibnu Hisham itu adalah qawlun mufradun. Adapun definisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama itu agak panjang dibandingkan dengan ini, yaitu labzun mufradun maudu'un li ma'nan atau labzun mufradun wudi'a li ma'nan. Kemudian beliau memberikan syarah di sini, tutlaku al-kalimatu fil lughati 'alal jumalil mufidati. Ya. Secara bahasa kalimat itu diitlakan kepada jumlah mufidah. Ya, jadi secara bahasa atau urful istimal, urful lugah, itu memang kalimat itu digunakan, bukan dimutlakan, tapi memang digunakan bermakna jumlah mufidah. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya, dalam sebuah kitab, ada kitab namanya Ihtiyarat Ibnu Taimiyah fin Nahwi, itu cetakan Adwa Us-Salaf. Ada juga Ad-Dirasat Al-Lughawiyah Inda Ibnu Taimiyah. Itu kalau antum rujuk, dijelaskan di situ kalau Ibnu Taimiyah memilih pada dasarnya kalimat itu digunakan untuk jumlah mufidah, bukan kadang-kadang bermakna kalam atau kadang-kadang bermakna jumlah mufidah, bukan. Tapi memang pada dasarnya kalimat itu digunakan untuk jumlah mufidah. Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Karena memang kalau kita perhatikan Al-Qur'an, kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perhatikan kalam-kalam orang Arab, maka semua diksi kalimat pasti maknanya adalah jumlah mufidah. Misalnya, ya, dalam hadis Nabi mengatakan ya ammi kullu ilaha illallah kalimatan wa hajjulaka biha indallah. Kalimah yang dimaksud dengan kalimah di sini adalah jumlah mufidah. Atau dalam hadis kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan. Yang dimaksud dengan kalimah adalah jumlah mufidah. Begitupun dalam firman Allah qul ta'alu ila kalimatin sawain. Nah, yang dimaksud dengan kalimah adalah jumlah mufidah, yaitu kalimatut tauhid. Begitupun juga dalam firman Allah di sini kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ada penyebutan kalimat, diksi kalimat. Yang dimaksud dengan kalimah di sini adalah jumlah mufidah, yaitu rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Memang kalau kita perhatikan ternyata kalimah itu tidak digunakan kecuali bermakna jumlah mufidah itu fi asli wad'iha. Ya, ketika penggunaannya atau urful istimal, maka kalimat itu bermakna jumlah mufidah. Kemudian dipersempit maknanya oleh ulama nahu sehingga dalam istilah mereka kalimat itu digunakan untuk al-qaul al-mufrad. Oleh karena itu Ibnu Hisham mengatakan di sini wa fil istilahi. Nah, al dalam kata istilah di sini al-ahdiyah zihniyah, maksudnya istilah ulama nahu. Ya, langsung terbayang dalam benak kita, dalam mustalahnya ulama nahu yang dimaksud dengan kalimat adalah al-qaul al-mufrad. Apa yang dimaksud dengan al-qaul, apa yang dimaksud dengan al-mufrad, maka akan dijelaskan oleh Ibnu Hisham di sini. Beliau mengatakan wal muradu bil qauli, yang dimaksud dengan qaul adalah al-labdhud dalu ala ma'nan, lafaz yang menunjukkan kepada sebuah makna. Jadi setiap lafaz yang mengandung huruf hijaiyah dan menunjukkan kepada sebuah makna, baik dia tersusun ataupun tidak tersusun, bisa dinamakan dengan qaul. Makanya Ibnu Malik mengatakan, kalamuna lamdun mufidun kastakim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kilmat wal qawlu am. Jadi qaul itu lebih umum, mencakup kalimat, mencakup kalam, mencakup kalim. Karena yang namanya kalimat, yang namanya kalam, yang namanya kalim itu pasti lafaz yadullu ala maknan. Kalau dia tidak tersusun namanya kalimat, kalau dia tersusun dan mufid namanya kalam, atau bisa juga kalim, kalau tidak mufid tapi tersusun lebih dari tiga, kalim. Ya. Semuanya dinamakan dengan qaul karena lafaz mengandung huruf hijaiyah yadullu ala maknan yang menunjukkan kepada sebuah makna. Jadi diksi qaul itu ya lebih sempit daripada lafaz karena lafaz itu ada yang musta'mal, ada yang muhmal. Musta'mal itu artinya memiliki makna, muhmal itu artinya dia tidak memiliki makna tapi mengandung huruf hijaiyah, ya. Saut yang tidak memiliki makna tapi mengandung huruf hijaiyah itu lafaz yang muhmal. Makanya dijelaskan selanjutnya, wal muradu bil lafzi, yang dimaksud dengan lafaz ya ketika mendefinisikan qaul itu ada kata al lafzu. Apa sih yang dimaksud dengan lafaz dalam istilah ulama nahu? Maka disebutkan di sini, as-sautu al mustamilu ala ba'dil huruf, suara yang mengandung sebagian huruf. Yang dimaksud dengan huruf di sini tentunya adalah huruf hijaiyah atau huruful mabani. Karena alif lam dalam huruf ini adalah alif lam ahdiyah zihniyah. Jadi kita sedang mengkaji huruf-huruf mabani, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang dari situ tersusun nanti suara-suara yang dinamakan dengan lafaz oleh kalangan ulama nahu. Adapun huruf-huruf alfabet, ya, atau huruf-huruf apa istilahnya A, B, C, D, itu tidak masuk dalam kategori. Jadi yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf hijaiyah, karena al di sini al-ahdiyah zihniyah. Ya. Jadi lafaz itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau dia memiliki makna, maka bisa diistilahkan dengan qaul. Kalau tidak memiliki makna, maka dia bukan qaul, tapi lafaz muhmal istilahnya. Ya. Sawa'un dalla ala ma'nan, baik dia menunjukkan kepada makna seperti Zaid au lam yadulla, atau tidak menunjukkan kepada makna seperti kebalikan dari Zaid yaitu Dais. Ya, selama dia adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah maka dinamakan lafaz. Baik dia memiliki makna ataupun tidak, yang penting dia suara mengandung huruf hijaiyah maka namanya lafaz. Berbeda dengan qaul. Qaul itu harus lafaz yang mengandung makna. Ya, jadi lebih khusus. Ya, lebih sempit qaul. Kemudian saya mengatakan waqad tabayyana anna kulla qaulin labzun wa la yanqis. Maka jelas dengan pemaparan tadi bahwasanya setiap qaul itu pasti lafaz namun tidak semua lafaz qaul. Ya. Setiap qaul itu pasti lafaz namun tidak semua lafaz qaul. Karena lafaz itu sendiri terbagi dua, ada yang musta'mal, ada yang muhmal. Kalau dia musta'mal yadullu ala ma'nan, maka dia adalah qaul. Tapi kalau enggak, maka dia tidak bisa dinamakan dengan qaul. Makanya setiap qaul itu pasti lafaz, namun tidak semua lafaz adalah qaul. Kemudian saya mengatakan sekarang, telah jelas ya apa yang dimaksud dengan qaul, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada sebuah makna. Kemudian beliau menjelaskan, apa yang dimaksud dengan mufrad ketika beliau mendefinisikan kalimat, katanya qaulun mufradun, qaul udah jelas apa yang dimaksud dengan qaul. Sekarang beliau akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mufrad, ya. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Beliau mengatakan di sini wal muradu bil mufradi, yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nah. Jadi definisi mufrad yang dibawakan oleh Ibnu Hisham di sini adalah definisi yang sesuai dengan definisinya manatiqah, yang sesuai dengan definisinya ahli mantik, ya. Kalau antum baca sulam di situ disebutkan nanti ya musta'malul alfazi haitsu yujad, katanya imma murakkabun au imma mufradu, katanya fa awwalun, maksudnya yang murakkab ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu, ya. Kemudian wayan akisu atau biaksi matala, ya, biaksi matala, kebalikan dari mufrad. Berarti mufrad itu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nah, Kebalikan dari murakkab. Kalau murakkab itu adalah ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nah. Kalau mufrad kebalikannya ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nah. Jadi definisi yang dibawakan oleh Ibnu Hisham ini sesuai dengan definisi manatiqah, ya ahli mantik. Artinya di antara lafaz-lafaz itu ada yang lahu juz'un, memiliki juz'un, tapi la yadullu ala ma'nan. Ya, yang mana bagian-bagian ini ketika infirad, ketika dia tersendiri, tidak menunjukkan kepada makna yang ditunjukkan oleh juz'unya, bagiannya. Contohnya Zaid. Zaid ini adalah kata yang memiliki juz'u, kata yang memiliki komponen-komponen. Yang mana apabila komponen-komponen ini disendirikan, yaitu huruf Zai, Ya, Dal, maka tidak menunjukkan kepada makna yang ditunjukkan oleh Zaid. Nah, inilah yang dinamakan dengan mufrad lahu juz'un tapi la yadullu ala ma'nan. Memiliki juz'u' namun tidak menunjukkan kepada makna. Berbeda dengan yang murakkab. Maka lahu juz'un dan setiap juz'u' memiliki bagian dari makna juz'u'nya. Ya, seperti nama-nama yang mudhaf, misalnya Abdullah. Ini murakkab terkiban idhafi. Ya, kalau dipisah lafaz Abdun yadullu ala ma'nan, kemudian lafzul jalalah yadullu ala ma'nan. Jadi juz'i ma'nah ketika disambung menjadi sebuah nama yang murakkab terkiban idhafi. Ya. Makanya saya mengatakan fa inna ajza'ahu, maka sesungguhnya komponen-komponen atau bagian-bagian dari Zaid, yaitu huruf Zai, Ya dan Dal, idza ufridat, apabila disendirikan, la tadullu ala syai'in mimma yadullu alaih, tidak menunjukkan kepada makna yang ditunjukkan oleh Zaid. Ya, ini yang dimaksud dengan lahu juz'un la yadullu ala makna. Ya, juz'u, komponen-komponen ini tidak menunjukkan kepada makna yang ditunjukkan oleh Zaid. Itulah yang dimaksud dengan la yadullu juz'u ala juz'i makna. Dan ini adalah merupakan definisi manatiqah tentang lafaz yang mufrad. Ya, bihilafi qaulika gulamu Zaidin. Berbeda dengan ucapan Anda gulamu Zaid. Ya, gulamu Zaid di sini murakkaban tarkiban idhafiyan. Kalau antum pisah gulam komponen pertama, Zaid komponen kedua, maka setiap juz'u yadullu ala ma'nan. Ya, menunjukkan kepada makna yang apabila disatukan baru bisa dipahami dengan tarkib murakkaban tarkiban idhafiyan. Ya. Artinya kalau dipisah itu masih menunjukkan kepada makna. Kalau enggak dipisah, ya, tambah menjadi murakkab tarkiban idhafiyya. Makanya saya mengatakan fa inna kullan min juz'aihi, setiap dari dua bagian kata gulam Zaid ini, wahuma al-gulam, bagian yang pertama al-gulam, bagian yang kedua az-Zaid, dalan ala juz'i ma'nah, dalun ala juz'i ma'nah, menunjukkan kepada bagian dari maknanya. Fa hadza yusamma murakkaban, ya, ini yang disebutkan lahu juz'un wa yadullu ala ma'nan, punya juz'u' dan menunjukkan kepada makna. Ya. Ya, makanya dinamakan dengan murakkab, berbeda dengan mufrad. Setiap bagiannya ketika dipisah maka la yadullu ala ma'nan, itu yang dinamakan dengan mufrad. Kalau gampangnya mufrad itu yang tidak tersusun, ghairu murakkab, gitu. Kemudian fa in qulta, apabila Anda katakan, kata Syekh, falimashtaratta fil kalimati alwada'a, kenapa Anda tidak mensyaratkan dalam mendefinisikan kalimat alwada'. Alwada' itu adalah maudu', ai labzun musta'mal, ya, lafaz yang digunakan musta'mal, ya, mustahdam, ya, kamashtarata man qala, sebagaimana orang-orang yang mengatakan al kalimatu labzun wudi'a li ma'nan mufrad, itu memberikan syarat wudi', lafaz wudi'a. Ya, maudu'un musta'malun lima'nan, yang digunakan untuk sebuah makna. Ya. Kenapa Anda tidak mensyaratkan diksi wada' seperti ulama-ulama lain ketika mendefinisikan kalimat mensyaratkan diksi wudi'a atau maudu'. Kenapa? Qultu, maka aku jawab, kata Ibnu Hisham, inna mahtaju ila dhalika, mereka butuh kepada mensyaratkan diksi al-wada' ketika mendefinisikan kalimat, li ahdihim al-lafdha jinsan lil kalimah, karena mereka mengambil lafaz sebagai jinsun lil kalimah. Jadi dalam ilmu mantik itu ketika kita memberikan sebuah had atau ta'rif definisi, maka ada namanya jinsun, ada namanya faslun. Dan haddun tam dalam ilmu mantik itu harus menggunakan jinsun qarib. Ya, jinsun qarib. Kalau kita menggunakan jinsun ba'id, maka ini namanya haddun naqis nanti. Jadi ketika mereka memilih diksi lafaz sebagai jinsun untuk mendefinisikan kalimat, sedangkan jinsun atau lafaz di sini merupakan jinsun ba'id, ya, hingga jika tidak ada qaid wudi ali ma'nan, nanti definisinya akan menjadi haddun naqis, ya, haddun naqis. Oleh karena itu mereka butuh kepada wudi ali ma'nan supaya aib itu tertutupi, supaya aib dalam definisi itu tertutupi. Ya. Makanya saya menjelaskan wal labzu yang qasimu ila maudu. Lafaz itu terbagi menjadi maudu. Maudu itu musta'mal wa muhmal. Muhmal itu yang ghairu musta'mal, yang tidak dipakai. Ya, ada lafaz yang maudu musta'mal, ada yang muhmal yang tidak dipakai. Fahtaju ila ihtiraz, ila al-ihtiraz anil muhmal bi dzikril wad'i. Maka mereka butuh kepada ihtiraz untuk menjaga agar muhmal tidak masuk dalam definisi dengan menyebutkan wada', ya, karena wada' itu untuk menunjukkan kalau yang dimaksud dengan kalimat itu harus lafaz yang memiliki makna, adapun lafaz yang tidak memiliki makna maka tidak masuk dalam definisi, hingga butuh mereka kepada diksi wudi ali ma'nan untuk mengeluarkan lafaz yang muhmal. Walamma akhastu al-qawla jinsan lil kalimah, tatkala aku mengambil al-qawl itu jinsan lil kalimah, ya, jenis ya untuk kalimat. Karena kan kalau tadi kan ada kalimat qaulun mufradun, ya, definisinya qaulun mufradun. Qaul ini dinamakan jinsun, sedangkan mufrad ini namanya fasal dalam ilmu mantik, ya. Ya, itu yang dimaksud dengan jins di sini. Tatkala aku mengambil qaul itu jins untuk kalimat, wa huwa khasun bil maudu', dan dia khusus untuk yang musta'mal, yang memiliki makna, agnani dzalika an ishtiratil wad'i, maka itu mencukupkan bagi saya dari mensyaratkan wada', hingga saya enggak butuh untuk mensyaratkan diksi wada', karena al-qaul sendiri pasti maknanya lafaz yang memiliki makna. Itu fa in qulta, apabila Anda katakan, kata Ibnu Hisham, falima adalta minal labzi ilal qaul, kenapa Anda berpaling dari lafaz menuju qaul? Kenapa Anda berpaling dari diksi lafaz menuju diksi qaul? Kenapa? Qultu, maka saya katakan, kata Ibnu Hisham, li'anna al-labza jinsun ba'id, karena lafaz itu adalah jinsun ba'id. Sedangkan dalam ilmu mantik, menggunakan jinsun ba'id dalam had, dalam ta'rif, itu adalah aib. Adalah aib. Ya. Kenapa lafaz itu dinamakan jinsun ba'id? Lintilaqihi alal muhmali wal musta'mal, karena lafaz itu bisa bermakna muhmal, bisa bermakna musta'mal. Ada lafaz yang muhmal, ada lafaz yang musta'mal. Sedangkan kalau muhmal enggak mungkin bisa didefinisikan dengannya kalimat, harus lafaz yang musta'mal. Ya, kalau begitu nanti butuh kepada qaid wudi ali ma'nan supaya keluar darinya muhmal, ya. Kama zakarna, sebagaimana saya telah sebutkan sebelumnya, wal qawlu jinsun qarib, sedangkan qawl itu adalah jinsun qarib. Sedang jinsun qarib. Dalam ilmu mantik, kalau antum memberikan definisi haddun tam, maka harus menggunakan jinsun qarib. Enggak boleh antum menggunakan jinsun ba'id atau jinsun mutawassit. Ya, sebagai contoh misalnya, ketika kita mendefinisikan insan, apa sih insan? Hayawanun natik. Kata hayawan ini jinsun qarib, dan natik ini fasal. Bisa aja kita menggunakan jinsun mutawassit seperti insan jismun natik, namun jismun di sini adalah jinsun mutawassit. Atau kita gunakan jinsun ba'id, contohnya syai'un natik, syai' di sini adalah jinsun ba'id, namun itu aib dalam had, dalam ta'rif, ya. Karena haddun tam itu harus menggunakan jinsun qarib. Itulah kenapa Ibnu Hisham lebih memilih qaul dalam mendefinisikan kalimat, karena qaul itu adalah jinsun qarib, ya, lihtisasihi bil musta'mal. Ini alasannya juga karena yang namanya qaul itu khusus untuk lafaz yang musta'mal. wal istimalul ajnas al ba'idah fil hudud, dan menggunakan jinsun ba'id, ya jenis-jenis yang ba'id, yang jauh fil hudud, di dalam mendefinisikan sebuah hal, mu'ibun inda ahli nazar, adalah merupakan sesuatu yang dicela, aib dalam pandangan ahli mantik, ya. Jadi makanya definisi Ibnu Hisham di sini adalah definisi yang sesuai secara mantik, juga paling jami' mani, paling mencangkup dan paling mani terhadap hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam definisi. Luar biasa beliau Ibnu Hisham, sangat teliti, sangat apa istilahnya, dakik ya, sangat mendalam dalam memahami sebuah ilmu ya. Dan juga nampak di sini Ibnu Hisham itu main ilmu mantiknya. Jadi ikhwan, terkadang kita butuh kepada ilmu mantik ya, karena ilmu mantik itu berkait dengan banyak cabang ilmu, di antaranya ya ilmu bahasa Arab itu juga terkadang memakai mantik. Begitupun ketika antum baca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, itu butuh kepada ilmu mantik. Ya enggak selamanya belajar mantik itu aib, tercela. Terkadang kita membutuhkannya. Ya, mungkin ini dulu untuk sesi pertama ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada pembahasan yang kedua, yaitu aqsamul kalimah. Syukran ala husni istima'ikum, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.